Kalau ada orang yang dia punya utang, dia lupa bayar atau sudah, yang penjual juga lupa. Nah, anda tahu antum udah bayar atau belum? Bagaimana dia? Jadi dia dianggap belum bayar atau sudah? Belum. Belum. Kalau dia bayar, ini bayar. Lah, kembaliannya tadi sudah antum kasih atau belum? Duh, anda ingat juga. Ya. Sama-sama lupa ini. Pokoknya yang penjual dan pembeli sama-sama lali. Ya, lali KP, ya kan? Dianggap sudah atau belum? Belum. Lah santri kalau misalkan belanja di kantin, kalau misalnya anak udah bayar atau belum? Dia pegangnya apa? Belum atau sudah? Hah? Ada pernah yang pernah lupa bayar atau belum? Angkat tangan. Hah? Belum berarti. Ada lagi selain fakih? Hah? Lu bayar atau belum? Belum ya. Hah? Di warung sekolah. Orangnya tak. Berapa? Lupa juga. Gorengan sama soto dan. Utang itu ya. Caranya kalau ada seperti itu, pembahasan utang bahaya ya. Antum sedekah ke masjid atas nama dia. Ya. Kalau enggak ditagih nanti hari kiamat. Bahaya masalah utang. Makanya apa masalah utang itu ayatnya paling panjang di mana? Al-Baqarah. Ya. Faktubu, kata Allah Subhanahu wa taala, tulis. Siapa yang bisa berikan contoh? At-tabi'u tabi'. Berikan contoh. Kita lanjut terus ya. Banyak sudah nih. Hah? Di luar, kalau yang di kitab sudah. Di luar kitab. Masing-masing lihat bukunya, kaidah yang ada yaitu ada berarti 14 16 kaidah sudah kita ambil ya. 16. Masing-masing buat satu contoh, terserah kaidah yang mana. Masing-masing cari satu contoh, terserah kaidah yang mana. Yang sudah dapat contoh angkat tangan. Tidak boleh apa yang sudah disebutkan atau di kitab ya. Banyak kaidah itu kan. Bukan punya anak ini. Ini ada yang sering pakai punya anak ini. Ada sering pakai punya ini, ada tulisan anak ini. Ditulisnya Allahumma zawijni. Ini Hanif mungkin ini. Ini kalau bukan Hanif, Lutfi ini. Allahumma zawijni. Ini dilihat istri anak heboh nih. Allahumma zawijni kata. Tuh. Iman. Hah? Ya, apa? Ya. Oh, ada lanjutannya. Allahumma zawijni di bawahnya tiga. Kalau yang seperti ini bukan lain pasti Ubed ini. Kalau modelnya kayak gini Ubed ini, ya karena dia apa suka witir. Nah, tiga katanya. Ya lihat ini tiga kan ini kan? Allah mazawijnya tiga di bawahnya kan? Iya enggak? Apa itu? Bahasa Arab di halaman 33. Oh, biar mudah diingat. Ya. Ayo buat nih. Ah, buat kasih contoh. Contoh, kaidah. Hah? Aish ba'din. Wahyu. Dari sini ya, urut sana. Jadinya satu laki-laki itu berambut panjang. Terus dia mengatakan dia berambut panjang karena apa mengikuti sunnah Rasul. Terus jadinya? Ajaran itu kan bukan sunnah Rasul, bukan yang disyariatkan, cuma itu sesuai dengan adat. Iya. Ya jadi itu kembali ke adat. Kalau misalkan itu tidak termasuk syariat dalam makna memang disunnahkan, ya Nabi SAW perintahkan, Nabi SAW dia cuman apa pernah ada riwayat berambut panjang, tetapi itu bukan sunnah yang dia sifatnya sebagaimana kalau diperintahkan, ya sunnah khuluqiyah namanya itu. Nabi SAW pakai rida, Nabi SAW yang seperti itu. Maka lah ada muhakkam. Potong, cukur pendek. Karena kalau panjang ya, panjang dia disunnahkan. Pakai cilak dia, sunnah. Ya, sudah pakai ini. Pakai rambut panjang, cilak hitam, ya. Pas sudah itu tinggal pakai dasi dia. Hah? Iya. Kayak limpat persis sudah. Hilmi. Apa ini? Safar di dalam rukusnya boleh menjawab sholat. Ya, itu sudah itu banyak itu contohnya. Kalau belajar apa? Belajar ngantuk boleh tidak? Apa? Ya pikir dulu, Faris. Disiapkan ya, enggak usah lihat ini. Lihat. Hah? Al-masyaqqah tadi lu taisir tadi, disuruh babe masyaqqah babe. Ah. Bet. Contohnya. Yang diambil yang yakin, yang ringan atau yang yakin? Yang yakin gimana maksudnya? Ana misalkan apa? Ana bingung ini, ana belum bayar berapa? 10, 20, atau 30. Bagaimana? Dia puasanya berapa jadinya? Keyakinannya dia? dia ragu, dia semuanya enggak tahu yang mana, 10, 20, 30. Dia enggak ada ini, enggak punya keyakinan dia. Hah? Jadi berdasarkan kaidah itu berapa dia puasa? Untungnya berapa jadinya? Enggak, contohnya itu 10, 20, 30. Dia bingung ini anak 10 hari apa 20 hari apa 30 hari ya. Aduh. Lupa anak katanya. Itu ada, itu kayak betul, kaidah al-yaqin la yazul bisyak. Berarti? Apa kaidahnya yang lain? Hah? Bisa ganti kaidah ya. Ar apa? Ar-ruha salatunatul syak. Ini enggak ada hubungannya dengan rukhsah, ya. Enggak ada hubungannya dengan rukhsah sama sekali. Ya. Berapa dia jadinya si Wahyu, berapa jadinya puasanya dia? Kemudian banyak. Kenapa? Karena biar-biar kali. Biar lebihin, bukan itu jawabannya. Kenapa ilmu? Yang beri yang banyak, kenapa? Biar dapat banyak pahalanya. Faris, kenapa? Ambil 30 katanya, benar enggak? Ali, kenapa? Ihtiyaqan. Belum. Kurang. Kenapa Hasan? Itu kaidahnya, kaidahnya sudah benar. Ya. Jawabannya apa? Kenapa Hasan? Enggak tahu. Rais tahu enggak? Antum calon rais ya. Raisul qom. Haris tahu enggak? Ini roisnya, ini harisnya, ya. Kurang apa lagi? Gimana haris? Ya, antum harus jaga rois, ya. Nah, Muhammad, kenapa? Dia apa? Enggak tahu puasa yang mau dia qadha ini 10 atau 20 atau 30. Ya, antara ini katanya. Jawabannya Wahyu katanya 30. Alasannya kenapa anda bilang? Betul jawabannya atau salah? Yang tahu jawab angkat tangan. Yang paling penting itu paham kaidah, penerapannya paham. Penempatan kaidah. Banyak kaidah kita ya. Yang mana ini? Nah. Apa sih ini bisa jawab enggak? Nasrullah. Hah? Hanif bisa jawab. Kenapa nih? Betul jawabannya atau salah? Hah? Apa arahkan videonya ke sini, dari sini? Biar dilihat mukanya yang enggak bisa jawab ini. Apa? Ada yang tahu jawabannya enggak? Ayo. Kurang. Coba saya. Hmm. Karena al-ashr dia belum melakukannya. asal dia belum melakukannya. Waddih aktsar, kenapa? Maksudnya gimana itu? Gimana, dia 10, 20, 30 yang belum dikhodanya. 30. Kenapa? Karena alasal belum mengerjakan yang yakin. Hah? Yang yakin. Kenapa enggak 20? Ihtiyatan. Kenapa enggak 20 ihtiyatan? Karena apa? Karena ya kalau dia kerjakan 10, ya di kodenya 10 aja. Ya, berarti kan dia ragu pada 20 dan 30. Kalau dia kerjakan 20 saja, dia ragu yang 30, yang 10 belakang sudah atau belum. Ya, kalau dia kerjakan 30 semua dikerjakan, maka apa? Tidak ada syak sudah ini. Al-yaqinu la yazul bisyak. Ya. Nah, kalau dia kerjakan 30, dia yakin. Tapi kalau 20 saja, ada syak 10. Ya. Al-yaqin la yazul bisyak. Ya. Kalau kita katakan ihtiyaton, dia masih kurang, ya, masih kurang. Baik. Ah, beri contoh lagi, siapa lagi? Tadi Faris belum. Ah. Apa contohnya? Kayak corona ini sekarang. Ah. Di salat Jumat bisa di masjid, jami pinggir jalan itu. Nah, untuk mengangkat karena kaidah Abdurul Zalum, sebaiknya kita pakai masker, pakai protokol-protokol kesehatan dari yang sudah diberikan dari pemerintah, seperti cek suhu dan pakai masker itulah. Nah, kaidah Abdurul Zalum mudharatan diangkat untuk meminimalisir penularan virus. Asrarul Zalum. Tapi kalau kita kata pakai kayak ad-darar yuzal, ini mudaratnya belum ada. Ya, misalkan maksudnya belum ada, ya, disuruh pakai masker. Ya, mana mudaratnya? Mana ini maksudnya? Ya, beda kalau misalkan ada yang sakit, yang dia positif. Maka kita kata antum tidak boleh ke masjid. Loh, kenapa antum dihalangi dari cuma Allah? Ad-darar yuzal, karena itu mudarat. Ya. Saya ke dia aja. Ya. Dia lebih ganteng, biar dia cepat laku. Ya. Nah, ada yang bisa jelaskan enggak? Ada yang bisa nanya? Sudah hampir ya, hampir benar. Tinggal ini aja penjelasan. Ada yang bisa jelaskan? Ini betul, ini kaidah ini tepat digunakan. Tapi bagaimana dia disuruh pakai masker semuanya, tes semuanya. Kita mana? Dorornya mana dorornya? Waktu. Hah? Waktu. Ya pakai apa? Kaitannya dengan kaidah ini. Corona. Coba siapa ini pindahkan, tolong pindahkan motoran itu. Kenapa pantun angkat aja? Masya Allah. Nah, bisa dia punya, dia punya apa? Nah, kenapa? Karena dalam kaidah ad-darar yuzal, kemarin kan sudah ada takbir yang lebih afdal itu la darar wa la dirar. La darar wa la dirar. Tidak boleh dia membahayakan diri dan orang lain. Nah, kita katakan bahwasanya ana tidak tahu siapa di antara kita ini yang punya virus. Ada atau tidak ada kita tidak tahu juga. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Ya, semua yang datang ke masjid semuanya punya kemungkinan itu. Maka caranya apa? Dengan darar. meskipun kita katakan, meskipun kita katakan yang lebih pas kaidahnya itu sadud dariah, ya. Sadud dariah itu lebih dikedepankan, ya. Daful mafasid muqaddam ala dalil masalih, atau kaidah itu lebih tepat. Daful mafasid ini tidak ada di mana, tidak tahu di akhir tidak ada, mungkin ingat anak tidak ada. Daful mafasid muqaddam ala dalil masalih, ya, itu kaidah. Yaitu apa? Mencegah, menolak al-mafasid mafsadat itu dikedepankan dibanding mendapatkan maslahat. Pas yang mana dengan doror yuzar? Dari pas ini, ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu mudaratnya ini. Majhulatu ad-darar, majhul. Ad-darar la tatahaqqaq. Iya, di Jakarta itu banyak, di Jakarta yang sudah meninggal sudah kena. Iya, di Jakarta. Di sini belum tentu. Ya, ini belum tentu. Dorornya belum kata hakok. Kita katakan apa? Kalau sudah ada, ya, baru kita katakan darun yuzar. Tetapi ketika kita tidak tahu, maka kaidahnya apa? Darun mafasid, mencegah keburukan mafsadat muqaddam, lebih dikedepankan dari mendapatkan maslahat. Maslahat kita ini salat jamaah dapat pahala lebih, pahala sunnah di masjid dan seterusnya. Tetapi apa? Mafsadah yang kemungkinan ditimbulkan itu tidak kecil dia. Maka ketika ada dua ini, maka yang dikedepankan daful mafsadah. Kita misalkan alah, di dalam ruangan seperti ini ada kepanasan, ada yang kedinginan. Nyalakan AC atau tidak? Berselisih. Kita katakan apa? Jangan nyalakan AC, karena itu mafsadah bagi orang yang kedinginan. Ya, bagi orang kedinginan. Beda kalau yang dia kepanasan, dia itu ingin mendapatkan maslahat untuk menyalakan AC. Kalau yang kedinginan, dia kalau dinyalakan AC dia sakit, mafsadat ini. Ya. Kalau yang dia nyalakan AC atau apa, tidak dinyalakan AC, dia hanya kepanasan, tidak sakit. Maka apa? Daful mafasid qaddam ala jalbil mafsadah. Nah, contoh Ali. Itu kan secara tidak langsung dia diror kepada dirinya sendiri dan dia membuat mudarat kepada yang sakit gigi. Jadi saya sakit gigi, makan mercon lagi, ya, jadi traktir. Ya, Haris, Haris dulu, Bar Royce. Haris buat contoh. Udah dapat atau belum? Belum. Rai sudah atau belum? Rai belum. Ada umur bima kosidiha. Bima kosidiha. Contohnya orang membeli motor. Itu kan hukumnya mubah kalau digunakan untuk keperluan sehari-hari. Maka itu bisa berubah menjadi makruh ataupun haram apabila digunakan untuk bermaksiat. Ya. Ya. Makanya kalau mau beli motor itu beli motor yang ahlu sunnah. Nah, kan banyak ada travel ahlu sunnah kan. Ada masjid ahlu sunnah. Apalagi baju gamis ahlu sunnah. Rumah salam. Pecah rusunan belum ada. Belum ada betul. Entah buat baju nanti. Salati. Di belakangnya ahlus, di depannya sunnah. Enggak tahu kita ini pondok ahlus sunnah atau bukan ini. Ada kan dulu di sana? Ada. Di dalam sana mahjub. Mahjub. Yang itu apa ya? Nanti dua apa insya Allah harus senang. Insya Allah. Siapa yang belum? Asal. Diat. Diat. Diat. Contoh. Tadi dia ini. Apa? motor tadi ya. Siap. Hasan. Hasan belum. Sorry. Hampir sama ibu mana? Apa? Contohnya hampir sama saya. Apa contohnya? Sakit payau. Contohnya? Hari terutama rambut. Ah, terus? Terus? Istri, kita ambil pas berapa? Ya. Dia mau menyatakan benar. Terus? Dan dia ingat bangnya ternyata sah. Atau dunia rusak lunas. Iya, lunas terus. Ya, karena dia gugurkan hak. Masya Allah, itu benar Rohit pinter ya. Ah, Abid. Asakit layout. Apa? Katanya? Dua orang yang jual beli kemudian mereka bersepakat untuk berusaha akad, maka tidak ada khiyasan. Tidak ada khiyasan. Dua-duanya. Tentu. Saya yakin hal yang bisa. Di salam salam dia sholat subuh dia aku ini juga dapat rakaat maka yang itu dia tidak rakaat maka dia tambah karena itu dia tidak rakaat sedangkan satu rakaat dia syah maka dia wajib empat kalau dia ngambil empat yakin semua ya. Ada teman ana ini pakai kaidah apa ya? Teman ana itu dia baru nikah, istrinya cadaran, ya, di pondok itu cadar semua orang kan? Waktu di pondok itu, ditunggunya mana istri saya ini? Dilihatnya sudah pada pulangan, nah, ada yang jalan membelakangi dia, cadar, ya, dia singgahi. Ya, neng naik. Kaidah apa ini? Dia bilang hal ibrah bil ghalib. Allah Akbar. Aduh. Bukan istri ternyata, bukan. Siapa kamu ini katanya? Pergi dia. Jadi bukan. Kemudian teman anak juga persis juga ini kasusnya. Dua orang ini dua-duanya bahlul. Ya, satunya ini pergi ke pasar. Ya. Dia tunggu di parkiran. Parkiran dia main HP. Habis itu pulang dia. Santai tenang dadanya. Ya. Terus ada teman kita. Antum kok pulang sendiri tadi dan istri? Anak dan istri tadi ya katanya. Baru diingat dia. Istrinya dilupanya. Ah, contoh lain, Anif. Ah, apa contohnya? Gigi emas boleh atau tidak boleh? Tidak boleh, kenapa? Kenapa? Kenapa? Belum tentu itu ya. Ada sahabat yang dia hidungnya pakai emas. Ya, karena apa? Karena ada hajah. Ya. Contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Kalau ada hajah kita katakan kemarin apa? Boleh, seperti dia disuntik, enggak ada yang lain. Ada hajah. Ini katanya. Orang-orang rumahnya emas, ya, tidak ada yang giginya emas saya jalan. Cari contoh yang lain Hanif ya, antum. Laki-laki mengenai suami bisnisnya. yakin lazim bisa. Contohnya waktu kita ke Petung Priyono ini Pak Rizky tenggelam. Antum bisa berenang ya? Bisa. Lah, tenggelam? Saya cari tali, kayu, dagangan dan terus saya saat ini mau nolong enggak? Soalnya kalau saya mau nolong, saya juga takut tenggelam. Saya kan juga pengen nolong. Cari orang. Atau ada cari orang atau bagaimana tuh? Ya, tinggal cari orang. Tinggal cari orang. Antum telepon orang tuanya Rizky, Pak ini suruh datang ambulan ke sini. Benar nggak contohnya? Hah? Contohnya benar nggak? Ya ragu, ini kalau saya nolong nanti saya juga yang mati. Al-yakin la yazul syak. Artinya kalau dia nolong bisa jadi dia tinggal lah. Dia ha? Bisa ya. Jadi kalau ada orang misalkan dia nolong orang tenggelam, dia kondisi puasa, boleh dia batalkan puasa untuk nolong orang. Ah, siapa lagi? Bani. Bani dua Bani. Ya. Apa lagi? Mas lagi. Jualan rokok. Terus? Jualan rokok. Rokoknya dipajang ya. Ittikhad itu tidak diistimal ya. Bedanya istimal dengan ittikhad itu tidak digunakan. Kalau istimal digunakan dia ya. Kalau makanan dimakan, kalau perhiasan dipakai. Ittikhad itu dunal istimal, sebelum istimal itu ittikhad ya. Jadi anak beli handphone masih di kotak, anak taruh di lemari, itu namanya ittikhad ya. Anak buka, anak isi pulsa, itu namanya istimal. Paham? Nah, Nasrullah contohnya apa? Nah, contohnya hah? BAB. Ya aku udah atau belum? Ini melangin sholat. Dia sudah apa? Sudah cebak atau belum? Yakin? Berarti dia belum dianggap belum wudu. Maka kalau dia ragu, anak, ya, anak setelah sholat anak 3 rakaat atau 4 rakaat tadi salam dia. Ada yang bilang, antum tadi salam berapa rakaat? Kok cepet? 3 atau 4 tadi ya, salat zuhur ya. Ini apa kaidahnya jadinya? Hah? Apa itu aliyah ya? Sudah selesai sholat. Sudah selesai? jurum syirik. Iya, betul kaidah ini. Yakin ya, sudah salam yakin. Maka apa maka dia tidak salam kecuali kalau sudah sempurna. Ja'a syak ba'da salam. Datang syak ketika setelah salam. Maka berarti syak ini dia belakangan setelah yakin. Kalau yakin harus syak. Karena ada kaidah bahwasanya asyakku ba'da salam la yu'tabar. La yu'tabar. Syak setelah salam tidak memudaratkan salat, tidak mempengaruhi salat. Kecuali kalau syak dalam dua perkara. Perkara yang pertama syak fit tahara. Ya. Tiga berarti. Syak fit tahara, saya sudah wudu atau belum? Maka belum. Karena apa? Karena untuk masuk kepada salat harus tahara. Ya, berarti dia hukumi sama dengan belum sholat sama sekali. Ya. Yang kedua syak niat, sudah niat atau belum, atau niatnya sudah niat yang muktabar atau belum. Maka apa? Dihukumi dia belum buka sholat karena sholat dibuka dengan niat. Ketiga apa? Takbiratul ihram. Ya. Istahu sholat takbir. Berarti dia kalau belum yakin dengan takbir atas setelah salam ragunya, maka dianggap belum dia sholat. No. Ah, contoh lagi, Fakih. Al-Mahsul Laishwar. Contohnya? Lagi makan. Ah, lagi makan. Suruh piket. Lagi makan disuruh piket. Al-Mahsul Laishwar. Temannya yang nyuruh piket makan itu tidak wajib, piket wajib katanya. Nah. Hah? Mundur. Waktunya piket muasa. Masyhur la isra. Benar nak kaidahnya itu. Hah? Kaidah yang benar dah itu. Kalau saya menyebutkan di situ masalah kaidah al-mashghul la yushghal itu kalau dia ta'alla qabihi hukum syar'i. Ya enggak? Coba lihat di buku yang di Rizki itu. Ya, al-mashghul orang yang sesuatu yang sibuk. Lihat penjelasan lebih detailnya lagi. Anna al-ain, al-ain. Ya, jadi ain pembahasannya dia. Idza syughilat bi ta'alluqin bi ta'alluqi hukm syar'i, fa innahu la yaqbal an yarida 'alayhi hukmun akhar. Yatanaha ma'al awwal. Kita lihat coba contohnya. Dalilnya. Ya Rasulullah kata Ibn Umar, Inni usibtu ardan di Khaybar lam usib malam qat anfasu indi lama ta'mur bihi wa la in syibta bas aslaha saddaqta biha. Ya jul tayamu ma'a wujudil ma' al-mahtaj ila al-dash. Itu tidak terkait dengan hukum syar'i ya, masalah makan. Mana Pak tadi? Tidak terkait dengan hukum syar'i. Harus dia itu apa? Terkait dengan hukum syar'i. Kalau sudah terkait dengan hukum syar'i, tidak boleh disibukkan lagi dengan hukum syar'i yang lain. Ya, syar'i yang lain. Contohkan kan di contohnya seperti itu semuanya. Ada enggak sih? Contohkannya barang yang sudah diwakafkan, nah boleh lagi jual belikan, karena masyhul. Barang dirohankan tidak boleh lagi ditarik, dihibahkan untuk, karena dia masyhul. Ya orang sudah disewa jasanya untuk ngajar di sini, nah, ya itu seperti kita di sini, pondok kita, akad dengan yayasan, kita tidak boleh ngajar di tempat lain yang dia mengganggu waktu pelajaran, karena kita punya akad ngajar dari pagi sampai zuhur. Ya akad kita dari pagi sampai zuhur, sore malam tidak ada sub. Maka apa, misalkan ada pengajar yang dia ngajar juga keluar, maka dia menyelisih kaidah masyghul la isyghal, karena dia sibuk dan hukum syar'i itu apa, ngajar. Anak misalkan sewa motor, motor tersebut tidak boleh disewa orang lain atau dijual ke orang lain karena sedang masyghul dia dengan hukum syar'i. Ya, jadi pagi itu ya contohnya apa, kurang tepat contohnya itu. Ya, paham itu ya, paham. Jadi yang dimaksud dan masyghul, masyghul bihukmin syar'i. Ya, masyghul maksud adalah masyghul bihukmin syar'i. Maka la yushghal bihukmin syar'i akhar. Hukum syar'i. Tapi pastikan dulu di ini pembahasan ini. Dia maka disuruh pikir. Kalau melihat kaidah mestinya tidak kurang tepat penerapannya. Karena makan dia tidak ada terkait dengan hukum syar'i. Nah, artian dengan terkait dengan hak. Ya. Bisa dia apa? Bisa dia sambil piket, sambil makan. Ya. Nah. Kurang tepat, cari contoh lain. Lutfi. Ayo Habib. Contoh. Ada di situ. Barang. Mestinya itu barang-barang. Tapi al-ain orang ya benda berarti. Al-ain itu benda. Ya. Hah? Lutfi. Mubasyir mufakkar mudasyir. Masyaallah. Belum ada yang nyebutkan ini. Ya. Special edition. Lupa disuruh metan, disuruh al mubasyir namanya yang maksudkan disuruh download itu kalau MBT misalnya kasih ya. Nah terus yang kenanya gitu nih yang beri warna yang kena hukuman yang rendah pengalaman. Kalau anak dan tidak ada hukum, dia download internet, download apa dia? Download kajian, tidak ada hukum. Penting traktir bakso. Ya intinya seperti itu ya, dia menyuruh yang terkait dengan apa, terkait dengan hak Bani Adam ya, baik harta, jiwa, kehormatan. Ta'zir tapi itu maksudnya ta'zir. Ya. Langgar aturan pondok misalkan tidak boleh ke warnet ya, tidak izin keluar, siapa yang nyuruh? pulangnya ya. Ya, tapi antum yang keluar, ya, antum yang kena. Contoh ini zakir. Contohnya misalnya buat seorang mempunyai budak, itu wajib ini mengatakan saya bebaskan kamu. Nah, itu bebas sudah budaknya. Walaupun tuannya ini kayak bercanda top. Iya betul. Malu kalau maulam nih mani. Itu masuk juga kaidah bang astagfir. Nah, ya. Lebih cocok itu ya, lebih cocok kaidah itu daripada satu. Satu lebih cocok itu. Ah, Rizky, Rizky lagi. Al-adat muhakkamah. Ya. Jadi apa jadi patokan hukum. Contohnya ketika satu benda itu alat transaksinya itu berupa kelapa atau jagung, maka ketika ada transaksi yang dihasilkan dikembalikan lagi hukumnya untuk ditukar jagung sama kelapa. Gimana itu? Sama pembayarannya, kalau pembayarannya itu bukan uang tapi kelapa gitu. Bayar pakai kelapa. Tapi transaksinya itu gitu terus. Ketika ada transaksi tapi tidak disebutkan apa pertukarannya apa, maka dikembalikan lagi pertukaran itu pakai apa buat mobil, mobil mau di atau lenda ya, itu mirip dengan yang di Batang, di Batang ya, koin itu kan koin itu kita apa, kita beli dulu koin, kita bayar dengan uang atau uang merah tidak mau dia ya, atau dengan uang dolar tidak mau, maunya dengan koin itu, kita beli dulu koinnya itu, ini kan kayu-kayu aja kan ya, ya, dan nilainya gak tau berapa satu baru kita bayar dengan itu ada seperti itu ya. Boleh atau enggak itu nah, bolehnya kenapa, sebutkan alasannya. Jadi peraturannya tidak selama tidak membersihin saya. Ada goror enggak di situ? Enggak ada, karena dia ada nilai satu apa batang itu. Nilainya sekian. Kalau kita mau beli misalkan bakso, bakso itu 3 koin ya. Itu bukan judi ya, itu jual beli. Bisa, bisa. Contoh lagi Hanafi. Ya. Hanafi ya. Maka dia bayar 100 ribu. Kenapa? Karena kalau dia bayar 10 ribu atau 20 ribu dia masih terlalu sih. Tapi kalau dia 100 ribu bayarnya, dia dapat 10 ribu. Ya, masya Allah. Cocok jadi penjaga kantin. Kandidat baru penjaga kantin. Husni lagi, Husni. Siapa tadi yang belum? Hafi belum. Hari belum. Dia belum. Dengan Hasan. Siapkan. Al-Mashgul la yushgol. Ada yang datang? Al-Mashgul la yushgol. Al-Mashgul la yushgol. Sama. apa? Seorang perempuan wanita pada dia masih punya suami. Menikah apa? Dia masih punya suami. Masyugul dia dan suaminya. Dia mau menikah dengan orang lain atau dilamar? Ya, dia menikah sama. Statusnya masih punya suami. Poligami. Poligami. Poligami bukan. Poliandri. Poliandri ya namanya. Terserah lah poliandri, politeknik terserah. Politeknik. Poliandri. Pokoknya dia mau nikah lagi. Suami saya dia bilang apa? Kurang apa? Kurang bagus jenggotnya. Terus. Terus. Ada artis kayak gitu ya? Artis suaminya berapa itu? Suaminya di Indonesia ada, suaminya di luar negeri ada juga. Pernah dengar enggak? Nah, ada Almut, ada. Ada yang siap. Ada wanita apa perempuan? Suaminya juga ada. Hah? Dia nikah lagi padahal maksudnya suami. Cerai atau belum? Belum. Kenapa dia nikah lagi? Dia maksudnya dia ada masalah. Ada kemarin yang kita waktu kita acara itu? Enggak. Itu orang luar. Mesti kerjanya di luar. Dia enggak di situ, enggak di situ. Lah yang suami yang pertama tahu? Ya enggak tahu sih, akhirnya tahu enggak. Tapi akhirnya sama Bang juga dipecat. Sama Bang Abianto. Gara-gara itu. Ya tahu masalahnya itu. Lah antum taunya dari mana? Dia cerita. Ya. Itu baik, dia baik. Kalau di masyarakat secara umum, yang laki-laki, yang suami selingkuh ya, dengan tetangganya, dengan orang jauh, orang dekat itu banyak sekali, banyak. Yang perempuan selingkuh juga banyak juga, banyak juga orang-orang di luar ini. Makanya, kalau mau menikah itu pilih maksudnya. Kalau bisa pilih yang dia enggak pernah suka dan orang. Ya, dia sukanya dengan siapa? Dengan suaminya. Ya, anda enggak pernah suka dengan selain suami. Ya, enggak pernah pacaran, enggak pernah itu. Kalau bisa ya. Kalau gimana sudah terlanjur nikah saat yang kedua ada. Karena seperti itu ini ya di Yaman kita ada yang dia seperti dia pernah punya ini yang mahat ya, dia pernah punya pacar mantannya, dia punya suami nih sama-sama penuntut ilmu, yang perempuannya ini hafal Al-Qur'an 30 juz ya, bayangkan itu. Mungkin kalau misalkan ada lebih dari 30 juz dihafalnya juga. Ya, masya Allah dia hafal 30 juz dia. Tapi pas suaminya safar, dia liatin Facebook mantannya itu. Ya, di maksudnya ya seperti itulah. Bahaya. Nah. Karena dulu waktu nikah itu 5 syaratnya. Di antara salah satunya enggak pernah suka dengan orang. Kalau pernah suka enggak mau mundur. 5 syarat. Apalagi sekarang itu ini ya. Apa? Dengan internet. Di chat itu hati-hati. internet. Mungkin istri dia artinya ya dia rajin sholat, ikut ta'lim, tapi lemah dia, otaknya lemah, akalnya lemah, di inbox dan orang dan lain-lain, diam-diam dia. Karena sudah terlanjur, sudah lama dia mau ngomong dengan suaminya, takut dimarahi. Dia enggak ngomong dengan suaminya, dia apalagi pas suaminya itu kurang romantis, misalkan kurang peduli, kurang perhatian, nah selesai dah. Hati-hati. Ya. Makanya penting itu belajar bahasa cinta. Ya, belajar itu yang kemarin bahasa cinta. Manjur. Ya. Si Tony udah mungkin luar kepala sudah masalah itu ya kan ya. Oh asyik. Gue udah mau praktek ya. Itu praktek kan kedakir. Teman bahasa itu kan dengan teman ya, bahasa cinta dan teman ya. Masa-masa ta'aruf dulu. Ah, siapa yang belum ini? Umar, saya kasih siapa? Ya, karate ini apa? Dikhal. Nah, apa contohnya? Beli trompet. Ah, ya betul, nggak boleh. Ya, untuk apa itu? Untuk pukul santri yang nggak bisa tasrif. Ah, haram punya ya, trompet. Al-Qaraju bin Thoman. Contohnya ada seorang mau itu tunggu ya. Ini motor. Kemudian dia memakainya beberapa hari. Nah, kemudian setelah itu nampak di kendaraan tersebut ada cacat, maka ia berhak mengembalikannya dengan cacat tersebut. Mana al-kharajnya? Mana? Al-kharaj itu ribah. Oh. Apa? Hasilnya mana? Sudah pada antum kita sudah. Dikunci stang tadi enggak? Al-kharaju itu arifu bin doman, yaitu di mukabil teman yang dia yang manuk harus ada hasil. Contohnya apa? Contohnya ya dia itu dia disewa orang dapat dia uang, ada aibnya dikembalikannya kepada pemiliknya. Pemiliknya tidak boleh ngambil apa? Ngambil uang hasil sewa. Karena apa? Karena Alvaro juga dengar, ya. Karena dia yang sudah menanggung motor itu kalau ada kerusakan. Begitu juga dia mendapatkan hasilnya kalau ada keuntungan. Akia. Faris sudah. Sudah. Faris. Rusia. Adiat. Lihat dengan Haris lagi. Ya. Kalau Haris tidak dapat jawabannya, antum Haris malam ini. Oke. Apa dia? Antoro Yusiano. Nah, apa contohnya? Contohnya pangkal di depan gerbang. Nah. Motor. Ya. Depan gerbang kenapa? menghalangi jalan. Harap dilanjutkan. Mas, motor. Banyak itu ya, termasuk yang gunungan-gunungan itu di apa? Itu kalau dalam bahasa Arab matok, mim, to, ba, matok. Itu mudarat apa itu? Ada aris terakhir nutup. Ya, apa sih kaidah? Apa contohnya? Aula dan ikmali. Apa? Berapa bayar? Naik. Ya. Bisa ya. Itu sama dengan ya. Kaidah mustaqil saya harus bisa juga. Belajar kaidah itu apa? Latihan penerapan. Caranya bagaimana? Ya, di kitab ini kita baca.